hatiku selalu padamu. Abisi hatimu di angin lalu. Sepucuk suratmu tiada kasih yang bersemi, cinta yang kuharap, kan beritamu yang ku harapkan sepucuk suratmu. Tiada kasih yang bersemi. Yang ku harap cinta suci, jangan kau lupakan beritamu yang ku harapkan sepucuk suratmu.